Baik, muslimin, telah kita ketemu sama kajian Islam dalam pembahasan atau bab yakin dan sabar. Semoga memberikan kepada kita bertambahnya keyakinan dan tawakal kita kepada Allah SWT. Baik, muslimin, kita akan sampaikan pertanyaan Anda kepada beliau, Ustaz Muhammad bin Umar Al-Sawid, Hafidhullah Ta'ala. Pertanyaan pertama, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, seberapakah batas akhwat keluar tanpa didampingi mahram? Dan apakah boleh misalnya akhwat pergi ke pasar sendirian tanpa mahram? Nah, hadisnya ada beberapa lafaz-lafaz tentang masalah safar mar'ah. Safarnya seorang wanita, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin minha. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali didampingi oleh mahramnya. Ada lafaz yang menyebutkan tidak boleh seorang wanita safar yauman, safar satu hari, kecuali didampingi mahramnya. Ada lafaz yang menyatakan yaumaini, safar dua hari, kecuali didampingi mahramnya. Ada riwayat yang menyatakan safar lailah, barang siapa wanita safar, tidak boleh seorang wanita safar semalam yang menginap kecuali dengan mahramnya. Ada juga yang riwayat tiga hari. Lafaz-lafaz ini barakallahu fikum menunjukkan tentang safar. Safar itu bisa sehari semalam, bisa dua hari, bisa tiga hari. Yang jelas yang namanya safar, seorang wanita harus didampingi mahramnya. Maka kalau pertanyaan tadi seberapa batasan akhwat keluar tanpa didampingi mahram, maka batasannya selama itu bukan safar. Kalau bukan safar, maka tidak mengapa seorang wanita keluar, barakallahu fikum, untuk hajatnya yang masa, hajatnya yang sangat penting. Mengapa saya katakan demikian? Untuk kita menggabungkan hukum bolehnya wanita kalau tidak safar keluar tanpa mahram dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wahai para wanita tetap di rumah-rumah kalian. Dan jangan tabarruj, mejeng, nampang seperti tabarruj jahiliyah, seperti yang dilakukan oleh jahiliyah. Maka hukum asalnya wanita itu di rumah. Hijabnya yang paling bagus bagi wanita, hijabnya adalah tembok rumahnya. Masya Allah. Sehingga tidak perlu dia untuk keluar rumah kecuali kalau ada hajat yang masa, hajat yang sangat penting. Sehingga kalau bicara hukum na'am, selama tidak safar, boleh wanita ke pasar, boleh wanita untuk membeli sesuatu hajatnya, selama itu bukan safar. Sebab yang dilarang adalah safar. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin minha. Tidak boleh seorang wanita safar sehari, atau dalam riwayat dua hari, atau semalam, atau tiga hari, kecuali harus didampingi mahram. Sehingga kalau bukan safar, tidak mengapa sesungguhnya. Tetapi hukum asalnya hendaklah di rumah kalau tidak ada keperluan yang penting. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan pada mereka, para wanita. Ada suaminya, ada anak laki-lakinya, ada yang bisa membantunya untuk membelikan sesuatu. Sehingga dia tidak perlu keluar rumah. Barakallahu fikum. Berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kategori bersungguh-sungguh dan masyakkah dalam menuntut ilmu di zaman ini? Nah, masyakkah maksudnya. Masyakkah. Yang menempuh kesulitan-kesulitan dalam menuntut ilmu. Oh, masyaAllah. Iya, bersungguh-sungguh dan menempuh kesulitan dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, kalau bicara di zaman ini, ya silahkan. Kalian mencari jalan mencari ilmu dengan apapun yang kalian bisa, dan berupaya mencari para ulama atau orang-orang berilmu yang kita bisa menimba ilmu dari mereka. Jadi kalau bersungguh-sungguh, diperintahkan. Kalau sungguh-sungguh, harus. Sebab Rasulullah SAW memberikan kabar gembira. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam satu jalan untuk menuntut ilmu, maka niscaya akan dibimbing jalannya menuju surga. Ini berita gembira bagi para tulab al-ilm, bagi para pencari ilmu. Adapun masyaqqah, bukan disuruh bersulit-sulitlah, bukan begitu. Artinya tempuhlah jalan menuntut ilmu walaupun melewati masyaqqah, walaupun melewati kesulitan-kesulitan. Tetapi kalau di zaman ini mudah, ya bersyukurlah, alhamdulillah. Tidak disuruh harus susah, harus berat, enggak demikian. Tapi yang disuruh adalah bersungguh-sungguh mencari ilmu. Di mana ada ilmu, datangi. Loh, tapi di luar kota, Ustaz. Tempuhlah walaupun dengan berjalan kaki untuk cari ilmu. Luar kota, Ustaz. Jalan kaki. Ah, itu yang saya katakan masyaqqah tadi. Sebenarnya kita tidak mencari masyaqqah. Oh, bisa naik motor, Ustaz. Ya alhamdulillah, berarti mudah. Banyak mobil, alhamdulillah lebih mudah lagi. Tapi saya bisa streaming dari rumah. Ya, itu juga lebih mudah lagi. Tetapi berbeda dengan duduk di majelis. Berbeda dengan duduk di majelis. Engkau melihat mimik gurumu. Apakah dia berbicara dalam keadaan begini atau begitu, itu terlihat dari wajahnya. Tapi kalau engkau hanya streaming mendengarkan dengan kuping, belum tentu bisa memahami seperti mereka yang duduk melihat gurunya ketika berbicara. Barakallahu fikum. Sehingga daring atau belajar online yang sekarang kita lakukan karena pandemi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sesungguhnya hanya darurah, darurat terpaksa. Yang lebih afdal adalah tatap muka dan melihat gurunya. Lihat mimiknya, melihat bagaimana gerakan tangannya. Maka akan paham apa yang dimaksud oleh guru mubarakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Sehingga bersungguh-sungguh dan masyaqqah, ini pertanyaan agak muskil, agak menyulitkan saya. Apakah kita kategori bersungguh-sungguh dan masyaqqah? Bersungguh-sungguh, iya, disuruh kita untuk berijtihad, bersungguh-sungguh cari ilmu. Tetapi masyaqqah bukan disuruh. Lewatilah masyaqqah, atau disuruh masyaqqah, bukan disuruh. Kalau terpaksa harus susah, jalani untuk mencari ilmu. Kamu harus keluar uang untuk ongkos. Itu juga masyaqqah. Engkau harus mencari kendaraan. Bahkan harus bersusah payah, mungkin lelah. Bahkan ada sebagian thullabul ilm yang pergi ke negeri lain. Sampai bertahun-tahun tidak ketemu orang tuanya, tidak ketemu bapaknya dan ibunya, tidak bertemu sekian tahun. Karena thullabul ilm. Itu juga masyaqqah. Maka artinya bersungguh-sungguhlah, walaupun jalannya susah, walaupun jalannya sulit, lewati. InsyaAllah Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wallahu ta'ala a'lam. Berikutnya, bagaimanakah hukum salat di belakang imam yang dia mampu, yang dia mempunyai ilmu gaib, akan tetapi berpenampilan seperti ustaz? Jazakallahu khairan. Apa itu maksudnya ilmu gaib? Enggak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu gaib bermakna mengetahui masa akan datang, tidak mungkin kecuali Allah taala. Atau bisa menebak nasib, tidak mungkin. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui hal yang gaib. Bahkan Rasulullah SAW disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massaniya su." Katakan wahai Rasul pada mereka, kalau saja aku tahu yang gaib, niscaya aku akan perbanyak kebaikan dan aku enggak akan disentuh kejelekan. Apa maknanya? Maknanya disuruh Rasulullah SAW untuk menyatakan, aku saja tidak tahu al-ghaib. Ketika mereka gembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW, ketika para sahabat kaum muslimin gembira dengan kedatangan Rasulullah SAW ke Madinah, mereka membacakan syair-syair. Di antara syair-syairnya ada kalimat, dan telah datang pada kita seseorang yang mengetahui hari esok. Rasulullah hentikan, berhenti. Silakan ucapkan yang kalian ucapkan, kecuali kalimat tadi. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah SWT. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Maka orang tadi, kalau benar-benar mengaku mengetahui ilmu gaib, berarti dia mengakui ilmu Allah SWT. Dan itu, na'udzubillah, kekufuran, kesyirikan. Tetapi apakah bisa dipastikan demikian? Karena sebagian orang menganggap bahwa orang ini punya ilmu gaib, ternyata ilmu menyembuhkan misalnya. Dengan herbal yang dia punya atau dengan ilmu syaraf yang dia punya dan sebagainya. Kalau bisa dipastikan bahwa dia betul-betul mengakui ilmu ghaib, maka tidak sah sholat di belakangnya. Tetapi kalau tidak yakin, maka hukum asalnya mereka adalah muslimin, kita sholat di belakang mereka sah. Kalau tidak bisa dipastikan hal tersebut. Katanya, Allahu Ta'ala alam, maka kita sholat di belakangnya sah. Sholat kamu buat kamu, sholat dia buat dia. Tetapi walaupun kita katakan sah, tentunya kita disuruh untuk mencari masjid yang baik, yang lebih dekat pada sunnah, mencari imam-imam yang baik, yang lebih dekat pada sunnah, ila akhirnya. Itu adalah ikhtiar. Tapi untuk masalah sahnya, sah. Selama mereka tidak bisa dipastikan kekafirannya. Rukun-rukun sholatnya ada, rukuk sujudnya benar, sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian bismillah. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya belum lama mengenal dakwah. Sebelum kenal dakwah, saya pinjam uang di bank untuk jangka waktu 10 tahun. Sekarang masih tersisa 2 tahun. Untuk lunasi langsung belum ada. Apa yang harus dilakukan? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Amin. Dia harus menyelesaikannya dan berazam untuk tidak mengulanginya. Itu saja. Yang namanya taubat adalah menghentikan perbuatannya, tidak mengulanginya, atau berazam untuk tidak mengulanginya dengan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya. Selesai. Kemudian afwan Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz dan kita semua. Izin bertanya, pekerjaan atau maisyah apakah yang paling baik dan berkah di masa kita sekarang ini? Jazakumul khairan wa barakallahu fikum. Di masa kita ataupun di masa lalu adalah berdagang. Dari zaman Rasulullah SAW sampai hari ini, pekerjaan yang paling bagus adalah tijarah. At-tajiru shadiq ma'i hakadha fil jannah. Pedagang yang jujur bersamaku seperti ini, beliau isyaratkan dengan dua jarinya, di dalam surga. Artinya, masya Allah, tajiru shadiq, pedagang yang jujur, ini memiliki keutamaan tersendiri. Demikian pula Rasulullah SAW sendiri berdagang, dan hampir sebagian besar para sahabat juga berdagang. Barakallahu fikum. Bismillah, bolehkah tidak sholat berjamaah di masjid jika imam di masjid itu sholatnya cepat? Tergantung. Cepat itu relatif. Kalau cepat sampai hilang tuma'ninah, maka tidak sah. Kita tidak boleh sholat di belakangnya. Kita cari masjid yang lain saja, agar kita tetap sholat berjamaah di masjid. Kalau cepat tapi masih ada tuma'ninah, maka tidak mengapa kita salat di belakangnya dan kita tetap berjamaah dengannya. Pertanyaannya, apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah barakallahu fikum adalah sekedar dia membaca bacaannya, bacaan salatnya yang paling pendeknya cukup, maka itu tuma'ninah atau ada tuma'ninah. Sehingga ketika berdiri misalnya, cukup kamu baca Al-Fatihah. Ya, ini yang biasalah cepat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau cepat, kalau cukup, maka itu masih sah, masih ada tuma'ninah. Kalau tidak cukup Al-Fatihah sama sekali, maka itu yang tidak sah. Demikian pula ketika ruku, membaca yang paling ringannya, Subhanarabbil Azim, sekali saja. Kalau cukup, masih ada tuma'ninah. Kalau enggak cukup, berarti memang tidak ada tuma'ninah sama sekali. Wallahu ta'ala alam, demikian yang saya ketahui dari para fuqaha yang pernah saya baca, bahwa tuma'ninah itu adalah sempat membaca yang paling ringannya dari bacaan-bacaan sholat. Kalau itu masih ada, walaupun kita merasa, aduh cepat sekali, saya belum sempat baca surat, Al-Fatihah sudah, cukup. Masih sah sholat di belakang dia. Harusnya kan setelah Al-Fatihah masih ada surat, kemudian demikian pula membaca tasbih ketika ruku dan sujud juga disunahkan untuk 3 kali, bahkan dalam riwayat 10 kali. Tetapi ini cuma cukup sekali, ya masih sah. Sehingga jawabannya, tidak mengapa kita salat berjamaah bersama mereka walaupun cepat, selama masih sempat membaca bacaan-bacaan yang paling ringannya dari bacaan salat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan terakhir, apakah orang awam yang meninggal dalam keadaan syirik dan tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah kesyirikan akan kekal dalam neraka? Wallahu ta'ala alam. Allah yang akan hitung apakah betul dia tidak tahu atau tidak mau tahu. Kan ada dua jenis. Ada orang yang tidak mengerti memang, dan orang yang di sekitarnya tidak ada yang menerangkan kepadanya, atau belum sampai padanya dakwah, atau belum tegak hujah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memiliki perhitungan yang lain, tidak kekal dalam neraka. Tetapi kalau dalam keadaan bukan tidak tahu tapi tidak mau tahu, itu lain lagi urusannya. Seperti di sebelah rumahnya ada kajian tauhid tapi dia justru memusuhinya sehingga tidak pernah tahu, karena memang tidak mau tahu. Itu kajian ini, kajian yang jelek dan sebagainya, itu menentang kebiasaan kita yang lama, ila akhirnya. Ya bagaimana dia akan tahu kalau dia tidak pernah mau mendengar kajian-kajian tauhid, kajian-kajian ilmu. Sehingga bisa tidak tahu, bisa pura-pura tidak tahu, bisa tidak mau tahu. Dan itu Allah yang maha tahu bagaimana hati-hati mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau zahirnya muslim, maka kita nuhsinul dhan bihi, mudah-mudahan dia adalah orang muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas kajian Islam dan juga jawabannya. Semoga bermanfaat bagi kami semuanya. Dan kaum muslimin, demikian tadi telah kita ikuti acara Untai Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat untuk meningkatkan kepada kita iman, di antaranya keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan insyaAllah pertanyaan Anda yang belum disampaikan kepada beliau akan kami sampaikan pada kesempatan esok hari atau waktu berikutnya. Dan bagi pertanyaan masalah fikih ibadah yang belum disampaikan kepada beliau akan kami alihkan kepada acara Ustaz Hilmi Abdul Qadir Baji dalam indahnya ibadah dengan sunnah. Baik kaum muslimin, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.